membangunkanku, menyadarkan aku terlalu merindu. Sayang, aku kangen. Aku kangen sama kamu. Lihatlah sayang ke atas sana, indahnya kemerlapan bintang. Mereka semua menemaniku saat ku kangen sama kamu. Dan saat aku mulai terlelap, sejuta wajahmu hadir di mimpiku. Dan saat pagi membangunkanku, menyadarkan aku terlalu merindu. Sayang, aku kangen. Aku kangen sama kamu. Membangunkanku, menyadarkan aku terlalu.